Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan mengkaji surat ke-25 surah Al-Furqan ayat ke-64. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ciri hamba Allah yang mendapat kemuliaan itu ada 7. Yang pertama, di ayat kemarin berpikir positif, hari ini merupakan ciri sifat yang kedua, yaitu orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri. Pendengar yang dirahmati Allah, yabituna, bata yabitu artinya begadang di dalam rumah, bermalam, bangun untuk Tuhannya. Artinya di sini sujada untuk sujud, waqiyama berdiri artinya boleh jadi untuk berzikir, membaca Al-Quran, tadarus, atau untuk juga menghafal pelajaran, membangun peradaban, meneliti. Kita menemukan banyak mereka yang sukses adalah mereka yang sangat menghargai waktu, terutama mereka menghargai waktu dari jam 2 malam menuju pagi. Karena apa? Disinilah kecerdasan otak itu bekerja. Disinilah masa cerdas cemerlangnya otak manusia. Maka kita menemukan para peneliti atau bahkan para dokter bedah pun melakukan operasi di saat sepi sunyi, yaitu di jam 2 menuju subuh. Inilah anugerah yang diberikan Allah yang dilakukan manusia harus qiyama di malam hari untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang menghasilkan luar biasa. Pendengar yang dirahmati Allah, buku tafsir inspirasi dan tafsir Sa'rawi ini pun banyak kita garap di waktu subuh ini. Karena apa? Karena ini adalah waktu yang paling cerdas untuk berpikir dan waktu yang paling dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat wajar jika Allah mengatakan kepada kita, kalau mau menjadi hamba Allah yang setia dengan kasih sayangnya, ayo gunakan waktu malam penggalan 2 terakhir untuk sujud dan beraktivitas membangun peradaban. Ada Ustaz Fadli dan Ustaz Khairul. Para pendengar sekalian, ayat 64 pada surah Al-Furqan ini sekali lagi memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kita meminis waktu kita yang 1x24 jam, terutama pada malam hari. Kita memang disuruh oleh Allah, diingatkan oleh Allah bahwa di 2/3 malam bangunlah kita dan lakukanlah kegiatan dan bacalah Quran. Pengertian membaca Quran itu bukan hanya sekedar kita membaca dalam arti teks Al-Quran itu, tetapi juga bisa membaca dalam bentuk Quran yang lebih luas. Sebagai contoh misalnya, kalau misalnya para orang tua berkesulitan bagaimana menghadapi anak-anaknya yang bermasalah, ketika ingin menasihati anak-anak, bukan harus tengah dia makan bersama dinasihati, itu akan balik membal. Lebih bagus suruh dia tidur dan orang tua juga tidur, dan bangunlah di 2/3 malam dan nasihatilah anak itu. Insya Allah pada malam 2/3 malam itu kita akan berbicara dari hati nurani kita yang dari dalam, maka segala nasihat-nasihat yang kita sampaikan pasti insya Allah akan Allah berikan ijabahnya kepada keluarga kita. Nah, sebagai seorang pelajar, pada 2/3 malam itu adalah waktu yang tepat untuk belajar. Jangan kita terbalik, kita belajar pada saat ujian dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Habis jam 4 pagi kita tidur, subuh pun tinggal. Waktu kita ujian lupa semuanya. Kenapa? Kita udah salah aturan. Bayangkan kalau misalnya kita tertidur setelah kita sholat isya, kita sisakan waktu kita untuk sholat witir nanti tahajud, kita tahajud, habis tahajud kita baca buku lah. Kita buka buku matematika, kita buka buku fisika, kita buka buku kimia, insya Allah sampai subuh. Itu pasti, pasti sampai melekat di otak kita. Karena apa? Karena di 2/3 malam Allah itu turun ke bumi. Dan apa yang kita minta insya Allah akan Allah kabulkan. Maka mintalah kepada Allah. Barangkali itu, Ustaz. Sangat inspiratif, rahimakumullah. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka bicara tentang waktu-waktu sepertiga malam yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya adalah momentum-momentum besar dalam membangun sebuah peradaban. Seorang pemimpin negara akan terusik tidur tengah malamnya untuk memikirkan apa yang terbaik untuk langkah-langkah bangsanya. Dan waktu-waktu malam adalah waktu-waktu tadabur yang paling hebat dan luar biasa. Demikian kiranya kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian tahajud di tengah malam itu menjadikan kita orang yang melewati jalan tol langsung Shiratal Mustaqim menghadap kepada Allah dalam setiap sujud kita. Karena dalam satu kampung bahkan ya, kita bisa uji coba hanya 1-2 orang yang rutin yang istiqomah bangun sepertiga malam, yang lain tidur dan kita mengharap. Maka pantas Allah dalam surah Al-Isra mengatakan, maqaman mahmuda, orang-orang yang bersujud di tengah malam, orang-orang yang bertadabur, berkontemplasi di tengah malam akan diposisikan pada posisi-posisi yang mulia, karena akan mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Tapi kecerdasan yang dimasukkan oleh narasumber adalah seperti yang kita paparkan di hari-hari sebelumnya, ada kecerdasan yang dibangun oleh kecerdasan personal saja, tetapi kecerdasan yang paling hebat adalah kecerdasan yang mensujudkan diri kecerdasan itu kepada Allah, sehingga waqiyama dan setiap langkah ya, langkah-langkah besar yang kita buat itu menjadi bagian dari peran dan tindakan Allah dalam diri kita. Sehingga kebesaran yang kita bangun, kemuliaan yang kita bangun tidak berhenti di kemuliaan yang fata morgana dan semu. Banyak orang yang menggunakan ruang-ruang yang tidak benar untuk mencapai jabatan dan tidak bersujud dengan Allah dan tidak sukses dengan Allah, akhirnya di akhir-akhir jabatannya kecewa, fata morgana, dan mempunyai nama buruk ketika jatuh dari jabatan yang dijabatnya. Maka sahabat inspiratif, message atau pesan yang penting dalam ayat ini adalah pesan bahwa orang-orang yang ingin sukses harus menundukkan kepada Maha Pemberi Sukses, yaitu Allah. Baik dalam sujud, baik dalam berdirinya, selalu ada Allah. Sehingga Allah yang Maha Pemberi Sukses tadi itu memberikan kesuksesan yang baik, yang memberkahi kesemuanya dan memberikan kebahagiaan bukan hanya pada diri kita tapi kepada siapapun. Itulah makna yang dikatakan dalam ayat ini tentang bahwa kita sujud dan kita berdiri, bahwa kita jatuh dan kita menang dan besar, di situ ada Allah. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, ayat 64 ini mengajarkan kepada kita bahwa mengerjakan sholat itu dengan rendah hati. Ada semangat tadarru, ada semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tidak diartikan sebagai beban sehingga lepas tanggung jawab, tapi sholat sudah sampai pada taraf suatu nikmat karunia yang luar biasa. Dekat dengan Allah itu sungguh luar biasa. Dekat dengan presiden saja sudah bisa kita banggakan kemana-mana, apalagi ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara terbaik untuk mempertebal iman kita dalam menghadapi dunia yang penuh dengan cobaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.